الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah. Kita mengucapkan puji dan syukur dengan segala puji Allah Subhanahu wa taala. Yang pilih ganti rahmat hidayah Allah. Kita sedaya sakit indah akan punapa ingkang dados jiban kita minangka umat muslim, tiang muslim. Nggih punika saya nindakaken siam Ramadan salat 5 waktu ugi ibadah ibadah sanesipun ingkang sunnah. Mugi-mugi Allah taala tansah nampi punapa ingkang kita lampahi tapi ingkang kita amalaken. Amin. Para sedherek kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mboten keras kita sedaya sampun mlebet bulan Ramadan melangancik malam pinten niki. Mboten dihitung. Dengge. Ada kesenapa? Perjalanan wedal waktu punika cepat. Dering dangu awal Ramadan kok pun masuk malam 7 tapi 8 niki. Nggih. Pamila prosti rahmakumullah. Monggo kita ginakaken wedal ingkang wonten menika kanthi sak saya-saya pun ampun ngantos Ramadan menika nilaran kita sedaya dalam kondisi keadaan kita mboten dipun pangapuran dening Allah Subhanahu wa taala. Rogi mang pemriin dakona syahrul ramadana summa kharaja wa lam yukfar lahu. Disebut dipun sebatan untuk segala hadis. Ciloko wong kang bulan Ramadan kuwi teko marang dheweke banjur Ramadan kuwi ninggale dheweke dhewe ora diparingi pangapura. Ya. Kita mangertos bilih bulan Ramadan menika bulan ampunan. Sebab napa? Salat kita, siam kita punika nglebur dosa. Amalan-amalan sanesipun punika nglebur dosa. Nah, itu yang punika kok rampung bulan Ramadan mboten dipun pangapuran dening Allah tasih kathah dosanipun ateges piyambakipun apa di bulan Ramadan menika piyambakipun kirang ibadahipun mulah kathah tumindak maksiatipun padahal apa setan menika napa pun dibelenggu pun diikat di bulan Ramadan pintu swarga lawang swarga pun dibuka. Awan neraka ditutup. Kok tesih wonten tiyang ingkang tumindak maksiat menika wis nemen. Nemen kadhanipun. Nggih. Tiyang kang napa sae kemawon gampil enteng anggenipun ibadah kok piyambak mulai tumindak maksiat. Sedaya kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalmila ampun ngantos. Ampun ngantos kita gelo nawi dipun dilarangkan dening bulan Ramadan. Gelo nipun apa? Kondisi kok ya ora ngaji pas Ramadan, ora sregep ibadah. Ngerti-ngerti Ramadan wis ninggalne aku. Ampun ngantos ngaten. Jadi waktu yang ada bulan Ramadan yang masih ada ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan amalan soleh. Wonten tiyang napa? Niki jamane napa? Mente pajeng. Wonten wong napa? Awan bengi mulah sing ceklok ngurus mentene. Nggih. Golek dhuwit. Nggih. Lah ning ibadahe ya poso. Ning ibadah sanese kirang. Niki. Mempenganggone nyambut damel ning dhewe lerwa saking ibadah dengan Allah akhiripun luput dari kebaikan yang banyak dari bulan Ramadan yang penuh barokah. Wonten ingkang napa sibuk nggarap sawah ning kene nggarap sawah paling pinten-pinten mbantu dangu Mangke wadalipun sanesipun bisa digunakan untuk ibadah. Ya. Persilek kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kados di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala sampun ngendika ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong sing padha iman diwajib nang sira kabeh poso. Kaya dene wis diwajibne poso ki marang wong sadurunge sira. Muga-muga sira dari wong sing takwa. Ini. Jadi harapan ketika kita berpuasa kita menjadi orang yang bertakwa. Ini. Walaupun sepatutnya kita tetap setia ingat takwa dengan puasa kita, memang ya kita berpuasa dengan sebenar-benarnya kandil temenan ampun ngantos segur apa orang mangan orang ngombe ini puasanya orang awam misalnya puasa di umum ingatan ini ya orang mangan orang ngombe semisal itu puasanya orang umum orang yang biasa ya. Dengan tiang ingat khusus malin apa nggih mboten dahar mboten ngunjuk ugi apa nahan tangane, sikile, tutue, dan anggota badane saking itu minta maksiat. Niki tiyang kang khusus mele, kang langkung sae mele. Dan wonten ingkang ninggil mele, ingkang tiyang ingkang langkung sae mele pun apa? Mboten namung piyambakipun menahan diri dari makan dan minum atau hubungan suami istri. Piyambakipun ugi menahan lesan tangan kaki tangan dan lain sebagainya dari berat masyarakat ugi apa yang baik pun menghilangkan dari hatinya niatan-niatan yang tidak baik keyakinan-keyakinan yang tidak baik pikiran-pikiran yang tidak baik ini kok tingkatan yang ketiga ingkan paling inggil dari orang yang berpuasa jadi ditahan semua ini para ya orang makan ya orang ngombe ya ora tangane ya ora nakal tutuke nggih mboten ngendikan ingkang ana lajeng manahipun nggih ditahan saking niatan-niatan ingkang mboten sae. Jadi dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik sehingga nanti ketika selesai bulan Ramadan memang betul-betul hatinya baik dan suci. Ini kalau puasanya bener. Nggih. Leres. Memang betul-betul dia akan menjadi orang yang bertakwa. Yang menawi kita napa? Kita poso sing ngomongane elek kasar. Kita poso dhewe sik tumindak maksiat. Nah, sik sok main ana sing sok omben malah napa? Engko pas ulah Ramadan ora poso ini. Yang penting nemen ngoten niku. Wetune poso ora poso. Nah, dengar. Rahimakumullah. Jadi kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa. Kados tiang-tiang zaman riyen, umat-umat zaman riyen, nggih puasa, disyaratkan untuk berpuasa. Nah, kan karena kasih sayang Allah, lajeng Allah mewajibkan puasa itu untuk umat Nabi Muhammad supados piyambakipun apa? Angsal ganjaran kados dene umat-umat zaman riyen. Asal keutamaan, kelebihan kata umat-umat zaman riyin ingkang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini adalah satu nikmat. Kita dipun dawuhaken sepatus siang punika adalah nikmat dari Allah supaya kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sempurna daripada umat-umat yang dahulu. Dan kita sudah mengertos bilih dengan berpuasa itu melatih kesabaran kita. Dengan berpuasa ada kita nanti berusaha menahan napa dalanipun setan di dalam tubuh manusia. Jadi ditahan, dicegah sehingga napa setan mboten saged godo menungso. Sebab menungso menungso nembe siam, tiang menungso nembe siam. Setan boten saged sembarangan mengganggu orang yang berpuasa. Tambah melin apa kanthi siam badan tiyang punika sehat timbangi sing kokean mangan, timbangi sing kokean apa? ketika kakean turun nggih, boten sae. Nggih. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak tidur, kok boten sae. Nggih. Makan secukupnya, minum secukupnya, istirahat secukupnya, niku ingkang sae. Nggih. Padahal rahmatullah dengan kita berpuasa, maka pencernaan kita itu akan lebih santai dalam napa? Mengolah apa yang kita makan. Nah, engko nek napa? Sebentar-sebentar mangan, sedelo-sedelo mangan. Akhirnya pun apa? Pencernaan, ingkang mencerna makanan niku napa? Iso kesel, akhirnya owah. Pergo napa? Sedelo-sedelo digunakne. Dengan berpuasa, maka apa? Ini akan lebih menjaga kesehatan badan kita semua. Selain puasa itu, Allah sendiri yang akan berikan pahala. Niku mendatangkan bilih pahala puasa niku ageng, mboten saged dipun etang. Karena Allah sendiri yang akan berikan pahala bagi orang yang berpuasa. Jadi persaudara rahmatullah, puasa adalah nikmat dari Allah. Monggo kita syukuri dan kita tindakan kanti saene pun kanti temenan, kanti ikhlas lillahi ta'ala. Mugi-mugi fisiam kita dipun tampi dan asal ganjaran ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Mengaton sedengan satolo aturaken mugi-mugi manfaatipun. Kata kelirangan kuno yun genging samotra pasami billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.